قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث تكبيرات الايه الزوائد. Pembahasan yang ketiga yaitu takbiratul Id az-zawaidi, takbir-takbir Id yang tambahan, yaitu yang selain dari takbiratul ihram. Nah, beliau berkata, i'lam bi anna takbiratil idaini az-zawaidi بأن تكبيرات الإيدين الزوائد بالركعتين pada dua rakaat sunnatun, adalah sunnah. Waradat biha al-hadith, telah warid dan datang padanya beberapa hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang beliau maksudkan wa takbir, takbir-takbir setelah takbiratul ihram adalah sunnah. Adapun takbiratul ihram ya rukun. Ya. Nah. Tapi yang dimaksudkan beliau di sini adalah takbir setelah takbiratul ihram. Kata beliau telah warid dan datang beberapa hadis. Wa nuqila an salafina as-salih. Dan juga telah dinukilkan daripada para ulama kita, para ulama salaf yang terdahulu. Illa an ahlal ilmi ikhtalafu fi adadiha ala aqwalin kathira. Hanya saja para ulama telah berselisih pendapat pada jumlah bilangan. Ya. Dengan perbedaan pendapat yang sangat banyak. Asahuha, asahuha, kata beliau, yang paling sahih, ma waradat bil hadith, apa yang warid dari beberapa hadith, wahia thalathatu anwa, dan ini terbagi menjadi tiga bagian. Annaun awal, bagian yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara bil ula sab'ah. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir pada takbir ataupun beliau bertakbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali. Wa fil ukhra hamsan, kemudian yang lain itu pada rakaat kedua ada sebanyak 5 kali. 7 rakaat pertama, 5 rakaat yang terakhir pada rakaat kedua. Warada min hadis Abdullah bin Amr. Penjelasan tentang ini, 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua, datang dari hadisnya Abdullah bin Amr wa Aisyah wa Sa'ad Al-Qurad wa Amr ibn Auf wa ibn Umar wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Fatakallamtu alaiha fil asli, dan saya telah membicarakan pembahasan ini pada asal, maksudnya pada pembahasan kitab beliau khusus menerangkan tentang perkara ahkamul idain. Naam. Ini maksudnya fatakallamtu alaiha fil asli, dan saya telah membicarakan itu, menyebutkan hadis ini secara satu persatu, secara detail, siapa yang mengeluarkannya, bagaimana kedudukannya, fil asli, artinya pada asal kitab ini, yaitu kitab khusus yang memuat tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang hari raya. Wa sahha mauqufan, dan telah sahih secara mauquf an ibni Abbas wa Abi Hurairah wa bin Umar radhiyallahu anhu majma'in, wa ruwiya an Umar, juga telah diriwayatkan dari Umar. Alhamdulillah. Wa Uthman wa Ali wa Abi Sa'id وأبي أيوب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب الجمهور. لأن مذهبنا جمهور، itu jumhur mayoritas ulama berfatwa seperti ini. Thumma talafa ahlu hadzal qaul, kemudian para ulama tadi yang mayoritas mengatakan bahwasanya 7 kali rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua berselisih lagi. Nah, hal hiya sab'un biduna takbiratul ihram, apakah maksudnya 7 ini selain dari takbiratul ihram, ya, atau maksudnya 7 semuanya dengan takbiratul ihram? Jelas. Jadi apakah hitungan 7 ini selain dari takbiratul ihram, atau maksudnya sudah masuk takbiratul ihram? Kalau bersama dengan takbiratul ihram berarti berapa? 8 semua, ya tak? Nah, jadi kata beliau, hal hiya sab'un biduni takbiratul ihram, apakah 7 bersama dengan takbiratul ihram? Wa khamsun fi tsaniyati, dan 5 pada rakaat kedua biduni takbiratul qiyam au ma'aha, tanpa disertai atau apa? Au biduni takbirat al-qiyam, atau dia tidak masuk pada takbir pada saat dia bangkit berdiri, au ma'aha, atau kalau dihitung yang 5. Wal aqrab, saya mengatakan wal aqrab, dan yang dekat sesuai yang beliau rojihkan, anna takbiratul ihram minha, bahwasanya takbiratul ihram masuk di dalamnya. Berarti kalau masuk takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram Allahu akbar, berarti apa? Tinggal 6 setelahnya, ya. Kata beliau, sahhan ibni Abbas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum, pendapat yang mengatakan bahwasanya takbir pada 7, takbir 7 kali ini pada rakaat pertama sudah masuk di dalamnya takbiratul ihram, ini telah sahih dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, kama indal Firyabi fil ahkamil idain, sebagaimana datang dalam kitabnya Al Firyabi dalam ahkamul idain. Nah, ini dia. Dan seperti ini, ya, upayakan ada para ulama yang berfatwa seperti itu. Karena tidak adanya nas, ya. Yang seperti tidak bisa kita saling menyalahkan. Tinggal kita lihat mana yang kuat sesuai dengan, ya, yang dengannya kita berada di atasnya. Yang penting jangan buat-buat apa? Jangan buat-buat pendapat sendiri yang tidak ada ulama yang mendahului. Nah, karena tidak adanya apa nas, tidak ada dari Nabi SAW mengatakan ini 7 dengan takbiratul ihram. Beliau juga tidak datang dari beliau ini 7 selain dari takbiratul ihram. Ya. Tapi ada aja ihtimal, kemungkinan, ya enggak? Ini kan kemungkinan. Kalimat 7 ini mungkin 7 dengan takbiratul ihram, mungkin juga tidak. Mana yang kita kuat ambil, mana yang antum pilih di situ? Ya, dengannya engkau mendekatkan diri kepada Allah, karena ya, 2 pendapat ini telah dipatuhkan oleh para ulama. Jangan mendatangkan pendapat-pendapat baru yang tidak ada para salaf, tidak ada para ulama yang mendahului. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis-salaf faqal. Jika kamu bisa untuk tidak menggaruk-garuk kepalamu kecuali dengan adanya para salaf, lakukan. Ya. Artinya jangan buat-buat sesuatu yang ulama tidak ada yang mendahului. Maka perkara seperti ini ya tidak bisa kita apa? Saling menyalahkan. Saling mentahdir ataupun nah. Apalagi mau buat sesuatu yang bisa memecahkan persatuan umat. Tidak. Nah. Sama yang baru-baru ini kejadian tentang masalah penutupan masjid, tutup atau tidak. Nah, para enam ada para ulama bahkan banyak yang memfatwakan tentang ditutupnya untuk sementara. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak. Nah, dalam rangka untuk memutus apa? Mata rantai penyebaran virus, juga mentaati penguasa pada kebaikan. Nah, kalau sudah buka baru tidak mau datang lagi, atau sampai buat kelompok sendiri, ini kita tanyakan, mana salafmu, siapa salafmu, nah, siapa ulama'mu yang menyertaimu umpama kamu pergi buat masjid sendiri, kamu buka pengajian sendiri, siapa salafmu? Siapa ulama fatwakan? Hah? Kalau sudah buka, sudah datang sama-sama. Nah, jangan langsung buka masjid sendiri. Padahal masjid banyak. Berdekatan. Mau buat. Nah itu apa? Ya, itu pasti tidak ada salafnya. Karena perpecahan. Kemudian yang kedua, anna usani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbar arba'an wa arba'an thumma aqbal alaina bi wajhihi hina sarf qala tansaw la tansaw wa takbiril janais wa asyara bi asabihi wa qabada ibhamahu akhrajahu at-Tahawi fi syarhi ma'anil athar min hadithi ba'di ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hasanun wa hasana isnadahu wa huwa kama qala. Yang kedua kata beliau, anna Nabi sallam kabbar arban wa arba'an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir arba'an empat kali. Empat rakaat pertama, empat rakaat kedua. Thumma aqbal alaina bi wajhihi. Kemudian setelah itu, setelah selesai, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya hinan saraf, pada saat sudah selesai sholat. Qala, sambil beliau mengatakan, la tansau katakbiril janais. Jangan kalian lupakan pelaksanaannya seperti takbir jenazah. Berapa kali takbir jenazah? Hah? Empat kali, ya. Nah. Dan ini seperti ini masih jarang dilakukan, ya. Masyhurnya apa? 7, 5, ya. Itu pun kadang ribut di lapangan biasa. Biasa kan ada pemandunya, ya, di depan, ya enggak? Biasa pemandunya di depan mengatakan 7 pada rakaat pertama selain dari takbiratul ihram. Karena sebagian protes, oh enggak. Ya, ada yang angkat tangan di belakang. Yang seperti itu enggak pantas diprotes. Kenapa? Dia sedang ditunjuk. Ya. Kemudian ada salahnya. Nah, diam saja. Karena antum bisa lakukan nanti tambah sendiri kalau apa? Itu pun pendapat yang antum kuatkan. Atau apa? Kurangi kalau nah, daripada kadang ribut di masjid ataupun di lapangan. Nah, cuma jangan datangkan pendapat-pendapat sesuatu yang tidak ada para salaf, tidak ada ulama yang mendahuluimu. Itu yang bahaya. Nah, terlebih tidak adanya dalil yang nas yang jelas menjelaskan apakah tujuh dengan takbiratul ihram atau tujuh selain dari takbiratul ihram. Kan tidak ada nas seperti itu ya. Yang ada hanya umum, tujuh rakaat pertama, lima rakaat kedua. Nah. Kemudian cara yang kedua, empat-empat. Ya. Nabi sendiri mengatakan, la tansau ka takbiril janais. Jangan kalian lupakan bahwa solat id ini seperti takbir jenazah. Ya. Empat-empat. Sehingga dari sini, sebagian ulama menguatkan bahwasanya pada solat id juga angkat tangan. Sebagaimana pada solat jenazah angkat tangan. Ini juga masalah yang lain. Ya. Nah. Artinya, kalau Anda kuatkan bahwa pada solat jenazah angkat tangan, berarti solat id juga angkat tangan. Kenapa? Nabi katakan, la tansau katakbiril janais. Jangan kalian lupakan solat id ini, bahwa itu sama dengan takbir solat jenazah. Wa asyara bi asabihi. Beliau mengisyaratkan asabinya. Yaitu apa? Jari-jemari tangannya. Wa qabadha ibhamahu. Kemudian beliau melipat jari ibu jarinya. Insyaallah beliau mengatakan, jangan kalian lupakan jumlah takbir jenazah seperti ini. Beliau gerakkan apa? Telapak tangannya, mengisyaratkan dengan jari-jarinya. Hanya saja beliau lipat apanya? Ibu jarinya. Sebagai tanda bahwasanya cuma berapa kali? Empat. Ya, nah. Kalau tidak dilipatkan lima, ya. Tapi kalau beliau lipat berarti empat. Saya mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'anil Athar min hadis ba'di ashabi Rasulullah SAW dari sebahagian sahabatnya Nabi SAW wahassana isnadahu. Dan Syekh Ath-Thahawi, Al-Imam Ath-Thahawi menghasankan sanadnya. Kemudian Syekh mengatakan wa huwa kama qala. Dan seperti beliau katakan, sanadnya hasan. Berarti kuat ini. Ya. Wa sifatuha, kemudian sifatnya, tata caranya. Yukabbiru takbiratul ihram. Dia bertakbir takbiratul ihram. Allahu akbar. Thumma thalathan ba'da, kemudian bertakbir tiga kali setelahnya. Thumma yaqra'u. Kemudian dia membaca. Thumma yukabbir. Kemudian dia takbir. Fayarka. Takbir untuk ruku. Fa'idha qama. Jika dia berdiri. Qara'a. Dia membaca. Thumma yukabbir. Arba'an. Ini pada rakaat kedua. Kemudian dia bertakbir empat kali. Thumma yarka. Kemudian ruku. Kata beliau sahha an Ibn Mas'ud. Perbuatan ini juga telah sahih dari Ibn Mas'ud. Jadi di samping marfu juga telah sabit dari amalannya sebagian sahabi. Ya. Wa afta bihi bi hadrati Hudzaifah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memfatwakan masalah ini bahwa empat takbir rakaat pertama, empat takbir rakaat kedua bersama dengan takbiratul ihram di mana dihadiri oleh Hudzaifah Ibnu Yaman wa Abi Musa wa Abi Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in. Tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Wa sahha aidan. Dan juga telah sahih juga dari empat takbir kali takbir ini an Anas radhiyallahu anhu wa bin Sirin wa thabata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa bihi qala ashabu Ibn Mas'ud dan dengannya murid-muridnya Ibnu Mas'ud memfatwakan wa Nahai wa Tsauri wa Abu Hanifah wa Thahawi. Naam. Berarti ini boleh sesekali diamalkan ini. Boleh sesekali. Imbabit tanwi, tanawu. Artinya kalau telah datang dari Nabi SAW bahwa beliau kadang tujuh kali takbirnya rakaat pertama pada salat Id dan kadang kalanya berapa? Lima kali. Ada khilaf apakah bersama dengan takbiratul ihram atau tidak? Atau apakah bersama dengan takbir dengan bangkit dari pada saat berdiri? Apa yang dirojihkan tadi oleh beliau? Sudah masuk ya? Ya enggak? Nah. Beliau apa sudah? Masukkan. Dengan takbiratul ihramnya yang tujuh. Dan beliau sudah masukkan yang takbir pada saat bangkit untuk rakaat kedua. Nah, boleh juga sesekali, ya, empat kali. Boleh juga apa? Sesekali apa? Empat kali. Rakaat pertama, kemudian yang kedua juga empat kali. Baik. Nah, artinya karena dua-duanya telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dua-duanya boleh dilakukan. Nah, sekarang kalau kita mampu, apa yang kita lakukan? Sebaiknya mengikuti imam. Karena apa yang dilakukan imam sesuatu yang disyariatkan, ya enggak? Maka tidak pantas bagi makmum untuk dia menyelisihi. Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Apalagi dalam perkara salat. Seandainya yang dilakukan oleh imam tidak disyariatkan, jangan diikuti. Ya. Tapi selama itu disyariatkan, telah sahih dari Nabi SAW, maksudnya beliau bertakbir 4 kali ataupun 7 kali, ikuti. Ya. Nah. Baik. Jadi sebaiknya jika umpama imamnya 7 kali, sepantasnya dia 7 kali makmum di belakang. Seandainya imamnya di depan 4 kali, sebaiknya kita 4 kali. Kenapa? Apa yang dilakukan dia itu adalah disyariatkan, ya enggak? Jadi jangan menyelisihi. Jangan menyelisihi. Nah. Qala annahu tsalitsu. Annahu tsalits, bagian yang ketiga. Dan ini termasuk cara yang ketiga. At-takbiru yawmal fitri wa yawmal nahri tis'u takbirat. Wa bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya An-Nahr, hari raya kurban, tis'u takbiratin. 9 kali takbir. Wa ihda asyarata. 11 kali takbir. Wa thalathat wa thalathata asyarata. Dan juga 13 kali. Wa kullun sunnah, dan seluruhnya sunnah. Akhrajahu Ibnu al-Mundhir bil Awsat bi sanadin hasan an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini cara yang ketiga. Wa kadang kalanya beliau pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, 9 kali takbir. Ya. Wa 11. Dan kadang kalanya 11 kali. Wa 13, dan kadang kalanya 13. Jadi upayakan jangan lebih. Karena cuma sampai batasan sini yang dinukilkan dari beliau. Artinya kapan kita sudah tambah daripada ini, berarti kita sudah menambah sesuatu yang tidak ada penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa kullun sunnatun, dan seluruhnya adalah sunnah. Akhrajahu Ibnu al-Mundhir fil Awsat, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu al-Mundhir dalam kitab Al-Awsat bi sanadin hasan an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nah. Baik. Kalau di tengah-tengah di masjid-masjidnya para penuntut ilmu, ya bisa kita ramalkan ini. Cuma bagaimana kalau di masjid-masjid umum? Kita juga sarankan jangan buat ribut. Lakukan apa yang masyhur dilakukan oleh mereka, yaitu 7 kali atau rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, karena juga sunnah. Nah, jangan sampai dengan sebab itu antum cuma 4 kali ataupun 13 kali orang ribut nanti, buat fitnah. Ya enggak? Sementara yang saya pengetahui ini kan sunnah, tapi sana ada kaidah-kaidah bahwasanya menutup pintu keburukan itu lebih baik daripada mendatangkan, mau mengamalkan, melakukan sesuatu kemaslahatan. Apa maslahat mengamalkan sunnah umpama, ya enggak, 5 kali apa tadi 4 kali ataupun 11 atau 13, ya, ataupun 9, iya, itu kebaikan. Tapi ingat, menutup pintu fitnah tadi supaya orang tidak ribut, itu lebih diutamakan. apa? Ya sudah, takdir saja yang apa? Yang 7 kali. Karena sunnah. Daripada antum nanti setelah ini orang sholat bagaimana keadaan? Orang bisa ribut tidak? Orang mungkin boleh jadi ribut. Apalagi kalau antum di Jawa. Iya, di tengah-tengah masyarakat yang orang bilang masyarakat NU. Oh, bisa ribut. Ya asal lah. Nah, mungkin kalau beda di tengah-tengah para orang-orang yang sudah paham ya. Orang-orang yang beruntut ilmu. Biasa dengar tentang masalah seperti ini. Nah. Atau mungkin antum sudah lama situ mungkin dakwah dan ketika dilakukan seperti itu orang ada yang protes orang karena mereka sudah dengar biasa dengar tapi yang seperti ini mungkin belum mereka dengar ya. Nah, taunya 7 kali 5 kali. Kalau tentang perselisihan apa masuk takbiratul ihram atau tidak itu mereka juga sudah biasa ya. Nah, tapi ini yang 4 kali, yang ini yang 11, 13, ataupun 9 kali ini belum. Artinya kita hikmahlah. Kenapa? Karena kalau kita takbir 7 kali, 5 kali rakaat kedua sunnah daripada untuk bikin ribut, ya. Nah, jadi apa? Dar'ul mafasid awla min jalbil masalih. Menutup celah keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan suatu kebaikan yang mau kemaslahatan yang mau dilakukan. Nah, sesekali pakai sandal sunnah. Tapi kalau antum mau terapkan di masjid-masjid itu, ya itu namanya tidak punya hikmah. Ya, baik. Karena tanpa pakai sandal boleh juga antum sholat. Kenapa mau bikin ribut? Nah. Ini yang seperti ini hendaknya kita memperhatikannya, ya kita terapkan. Jadi sekali lagi, selama hal-hal yang disyariatkan masyru' bagi imam maka kita ikuti, walaupun mungkin ada hal pendapat yang lain. Ya seperti contohnya nih, imamnya di depan takbir 7 kali, rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali. Ya upayakan jangan kita selisih dengan menambah sampai 13. Ya enggak? Orang di samping kanan kiri, orang sudah baca Al-Fatih dia masih sibuk takbir. Imam dijadikan imam diikuti. Ikuti saja itu cukup karena itu juga sunnah. Nah, jangan membuat hal-hal yang belum ada para ulama berfatwa seperti itu. Nah. Wallahu a'lam.